dalam keseharian doa kita banyak untuk dimudahkan. Boleh saya ulangi di sini penjelasannya? Kita berdoa untuk dimudahkan. Kata mudah. Sekarang saya tanya sahabat Indonesia yang super. Kalau doa Anda untuk dimudahkan, apakah Anda bisa diberikan tugas, diberikan tugas besar? Tidak perlu. Karena untuk yang mudah-mudah, tugas Anda cukup yang kecil. Karena kita ingin menjadi pemimpin yang besar, maka doa kita mungkin selain dimudahkan apa? Dikuatkan. Jadi kita itu bukan meminta beban yang kecil. Kita minta pundak yang kuat. Orang-orang dengan pundak yang kuat akan ramah sekali menghadapi masalah. Ya. Dan coba lihat. Orang Tuhan Maha Adil. Pengertian Maha Adil itu bukan hanya yang diberikan. Tapi lihat. Kalau Tuhan mau berikan masalah. Saya kasih dulu ya. Kecil diberikan kemana? Ke Mr. A atau Mr. B? Kan Tuhan Maha Adil. Masalah yang lebih besar dibebankan kemana? Mr. B. Jadi orang yang ingin mengemban tugas yang besar harus membangun kekuatan pribadi yang besar. Bukan menerima yang besar, tetapi kepantasan untuk menerima yang besar. Dan itu bisa kita lakukan dengan menyambut masalah dengan ramah. Karena, coba lihat ya, keinginan adalah keberhasilan yang sedang menanti pengupayaan. Tolong angkat tangan, termasuk yang di rumah atau dimanapun Anda berada. Yang ingin menjadi orang kaya raya, tolong angkat tangan. Ini paling cepat ini jawaban ini, Pak. Yang ingin menjadi orang sangat berpendidikan. Ya, okay. Yang sangat berpengaruh. Yang namanya baik. Good, dengarkan ini. Berita kita, berita di televisi, isinya adalah orang 60-an plus yang menghindari penjara. Skandal syahwat. Coba, ini uang, tuh palsu. Ini, tidak ada satu orang anak muda Indonesia yang super ingin masuk dalam masa tua dipermalukan seperti itu. Maka inginkan yang besar, inginkan yang baik, lalu upayakan. Dan upaya itu kelihatan dari yang Anda tampilkan dalam diri Anda sendiri. Anak muda yang pandangannya lurus ke depan, di hadapan semua masalah, ini seorang nanti yang seperti Shogun Tokugawa yang dia bilang, I did not know my destiny, but I will make my destiny as Shogun. Dia tahu, saya tidak tahu nasib saya, tapi saya akan buat nasib saya sebagai seorang raja. Seorang yang bersikap seperti itu mudah menjadi seperti yang diinginkannya, karena keinginan adalah satu bentuk perencanaan. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Pak Mario, kita akan break dulu sejenak, tapi kita akan kembali lagi dengan pertanyaan polling. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, tentunya di Mario Teguh, Golden Way.